titisan bulan yang jernih di hujung dedaunan bersih. Kemilau warnanya bagaikan permata di sulut cahaya. Dinginnya menyentuh di jiwa, menyingkap jendela hati. Itulah setitis hidayah membasahi gesang di jiwa. Seumpama lentera di kamar diri, terungkai segala kusut, tertegak kebenaran.